أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله para hadirin jamaah salat maghrib yang kami muliakan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana Allah telah memasukkan kita ke dalam bulan Rajab yang sekarang kurang lebih berada di pertengahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad bahwasanya beliau apabila masuk bulan Rajab maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Beliau menyatakan, ya Allah, berkahilah atau berikanlah barokah kepada kami di dua bulan, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Hadis ini sering dibawakan oleh kaum muslimin, namun ternyata kesahihan hadis ini sampainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dibicarakan, karena ternyata hadis ini dibawa oleh seorang rawi, yakni Abu Razin, Ziyadah. Abu Razin yang meriwayatkan atau yang dinukilkan oleh Ziyadah Ibnu Razan yang dikatakan oleh Al-Imamul Bukhari adalah mungkarul hadis, orang-orang atau orang yang biasa meriwayatkan hadis-hadis mungkar, yani dibangun di atas kedustaan. Oleh karena itu, terkait dengan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, dinyatakan oleh para ulama banyak diriwayatkan hadis-hadis tentang amaliyah-amaliyah yang dianjurkan di bulan Rajab, namun ternyata kesahihannya adalah dibicarakan. Lam yasbutanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan qat. Tidaklah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun yang menyatakan keutamaan tentang bulan Rajab. Cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah taala berfirman, Inna iddata syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ladzalika ad-dinul qayyim wa la tadhlimu fihinna anfusakum. Allah taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahunnya adalah 12 bulan, yang itu ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang disebut bulan-bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maknanya bulan-bulan tersebut seluruhnya untuk kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti Rasul-Nya. La tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah, maka beliau menyatakan tentang bulan-bulan haram tersebut bahwasanya 4 bulan haram, salasatun mutatabi'at, 3 bulan berturut-turut berurutan, yakni Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, bulan ke-11, bulan 12 dan bulan pertama daripada bulan tahun-tahun Hijriyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun yang keempat adalah Rajabun Mudar, Rajab yang menurut perhitungan kaum Mudar, yang letaknya baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban yang kita sekarang ada di dalamnya, yakni bulan ke-6 dari bulan-bulan Hijriyah. Maka Ma'asyiral muslimin, atau bulan ke-7 dari bulan Hijriyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang ada pada bulan Rajab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Yang diharamkan di dalamnya untuk kita berperang, yakni memulangi peperangan, menyerang musuh-musuh. Adapun kalau kita mempertahankan diri, maka itu tidak mengapa. Dan dilarang kita di dalamnya melakukan kezaliman-kezaliman. Walaupun kezaliman pada asalnya dilarang di setiap tempat dan setiap waktu, namun ketika dalam bulan-bulan haram tersebut, maka lebih kita perhatikan, karena larangannya lebih tandas dan ancamannya lebih keras lagi ketika seorang melakukan kezaliman di bulan-bulan haram. Maka dari itu, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dikala kita bisa mengisi bulan-bulan haram yang mulia ini dengan melakukan ibadah, baik ibadah fardiyah, setiap harinya kita melaksanakan fardhatus salat, salat-salat yang wajib, ataupun juga termasuk ibadah fardu yang dilalaikan oleh manusia, yakni talabatul ilmi, mencari ilmu agama. Padahal mencari ilmu agama merupakan seutama-utama amalan setelah amalan yang fardu, sebagaimana hal tersebut dinaskan oleh para salaf pendahulu kita yang soleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilmi. Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama setelah ibadah-ibadah yang wajib. Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama setelah ibadah-ibadah yang wajib daripada talabul ilmi, daripada mencari ilmu agama. Karena saking besarnya keutamaan ini, maka tentunya godaan untuk belajar adalah besar. Penghalang untuk belajar adalah kuat, sehingga seorang muslim dikala ingin mengokohkan dirinya di dalam belajar, tidak lupa senantiasa isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tiadalah kita mampu bersabar, melainkan barakallahu fikum, adalah dengan sebab pertolongan dan taufik Allah semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentunya menginginkan kesempurnaan di dalam meraih pahala. Dan yang namanya pahala tidaklah terbatas ketika seorang melakukan ibadah yang wajib saja. Namun juga di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pahala yang dijanjikan bagi mereka orang-orang yang mengamalkan amalan yang sunnah. Ataupun juga barakallahu fikum, amalan-amalan yang dia belum mengetahuinya, sesungguhnya itu wajib sehingga dikala dia berusaha mempelajarinya, maka itu pun akan mendapatkan pahala yang besar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih kita menyempurnakan pembahasan tentang al-istitabah, tentang hal-hal terkait dengan qada'il hajah, membuang hajah. Sekarang najasat. Tathhirun najasa. Naam, sampai apa terakhir? Naam, najis, atau di sini tentang tathhirun najasat, mensucikan najis. Apa bedanya najis dengan hadas? Nah, sekarang coba sampingnya Mas Amir, sinten? Ya, antum. Ya, yang nengok lah antum. Apa bedanya najis dengan hadas? Iya. Belum sempurna, disempurnakan sebelahnya. Sudah disampaikan belum? Sudah ya. Bedanya hadas dengan najis. Mas Aksin. Iya, sudah kurang sempurna. Kurang sempurna, barakallahu fiik. Ilman. Siapa? Ilman apa Ilham? Ya. Kalau ini hadas itu yang keluar dari diri kita. Kalau hadasnya itu yang sudah di luar, bisa yang sudah keluar dari diri kita atau juga yang dari luar. Ya, belum sempurna. Siapa yang bisa menyempurnakan? Indaki Abdul Manan. Ya, sering nggih tembung nggih kadang nggih. Itu najis. Lah kalau hadas lah itu apa? Biar kita bisa membedakan. Sekarang. Kalau hadas itu. Kalau najis. Berarti kalau kencing cukup dicuci. Langsung sholat. Apa harus berwudu? Kalau mendekati, ya ini lebih sempurna. Jadi saya ulangi, 6. Bedanya hadas dengan najis. Kalau hadis, apa hadas diterangkan oleh para ulama, yani wasfun qa'imun bil badan. Sifat yang mengena pada seseorang. Sifat yang ada pada seseorang, sehingga dia terhalangi dari melakukan amalan-amalan yang disyaratkan padanya toharoh. 6. Wasfun qa'imun bil badan yamna'ul mar'u anil a'malil lati yustaratu fihi toharoh. Yakni amalan, apa? Sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi orang tersebut untuk melakukan amalan-amalan yang disyaratkan bersuci. Seperti seorang terkena janabah. Seorang terkena janabah. Itu namanya orang tersebut sedang terkena hadas. 6. Janabah yang namanya, mohon maaf, air mani itu suci. Bukan najis. Ya. Karena merupakan unsur penciptaan manusia. Ya. Nah ini. Paham ini? Gih? Jadi orang ketika terkena janabah namanya terkena hadas. Terkena hadas. Ya. Difaham ini ya. Nah kalau kita contohkan wanita haid juga namanya dia adalah terkena hadas. Nah. Seorang yang kentut, kentut najis apa enggak? Enggak ada bentuknya mana ya. Nah ini demikian. Lah ini dia apa? Najis apa hadas? Hadas, karena dia terkena sifat orang yang terkena hadas ya. Ini namanya sifat kalau hadas. Kalau najis barulah di sini bentuk. Najis itu ainun mustakdharah. Amara syari'u bijtina biha wa tanzihiha. Yang namanya najis adalah ainun mustakdharah. Bentuk atau wujud yang menjijikan. Namun tidak seluruh menjijikan ada kaitnya. Yang syariat ini memerintahkan untuk kita menjauhi dan membersihkannya. 6. Yang namanya najis adalah bentuk yang menjijikan. Sesuatu yang menjijikan yang diperintahkan oleh syariat untuk kita menjauhi dan membersihkannya. Membersihkannya. Itu namanya najis. Najis seperti apa? Seperti darah. Ini kotor, menjijikan, dan syariat memerintahkan. Oh, berarti najis. Nah, bentuknya ada enggak? Ada. Wujudnya ada. Seperti air kencing, kotoran manusia. Ada bentuknya enggak? Ada bentuknya. Najis apa hadas kalau begitu? Najis. Nah, ini nah, najis. Najis ataupun hadas ini adalah barakallahu fikum yang menjadikan seorang apabila mau melakukan amalan yang disyaratkan toharoh sama-sama harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Barakallahu fikum. Ini demikian. Nah kemarin najis ini adalah sesuatu yang keluar dari asal. Asal segala sesuatu di muka bumi ini adalah al-ibahah wa toharoh. Asal segala sesuatu di muka bumi ini adalah boleh lagi suci. Dalilnya apa? Indah ya, Aba Zakaria. Sebenarnya bumi itu adalah suci. Ya, belum pas. Maksumi, ingat. Dapalkan. Oh, Quran. Surat Al-Baqarah ayat 29. Nah ini kalau enggak hafal diapalkan itu. Jadi oh nanti dalilnya ini dibuka di rumah ya. Allah taala berfirman huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagimu segala sesuatu di bumi. Segala sesuatu di muka bumi ini Allah ciptakan diperuntukkan untuk manusia. Mengandung makna berarti asal segala sesuatu adalah boleh dan suci. Maka tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu najis kecuali dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan dalil. Dengan dalil. Kita mengatakan kotoran manusia najis. Air kencing manusia najis. Dalilnya apa? Nah, disebutkan dalil. Apakah Al-Quran ataukah sunnah? Demikian. Sekarang orang menyatakan salaman dengan bukan golongannya najis. Lah, dalilnya mana? Ternyata tidak ada dalil yang benar. Berarti tidak boleh kita menetapkan yang seperti ini. Nah, difaham ini ya. Kenapa? Karena asal segala sesuatu adalah suci. Nah, kalau kau mengatakan dalilnya Allah berfirman orang-orang musyrik itu najis, ya sudah jenengan kalau beli sama orang-orang Kristen ya harus dicuci itu uangnya. Ya, najis enggak? Najis ya, harus konsekuen. Nah itu, orang muslim ya harus konsekuen mengatakan najis ya, cuci uangnya monggo. Wah ini ya, orang waras kayak ginilah. Nah, nanti tadi barakallahu fikum lagi lah. Seorang kalau tidak memahami agama dengan benar, akhirnya berujung kepada takhabbut. Seperti terombang ambing. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini inilah kita mempelajari beberapa perkara yang najis. Kemarin baru disebutkan secara global. Najis ditinjau dari cara mensucikannya terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama najis mukhaffafah. Maknanya mensucikannya cukup dipercikkan dengan air. Najisnya siapa itu? Air kencing, bayi, laki-laki, dengan catatan masih belum bisa pisah dengan ASI, ya. Masih tetap butuh kepada ASI sebelum disapih. Yang kedua adalah najis yang sifatnya mughallazah, yakni yang berat. Najis yang berat dan besar. Yaitu apa? Ditinjau dari mensucikannya. Kenapa dikatakan berat dan besar? Karena dicucinya 7 kali dan dengan pasir. Salah satunya yaitu najis air liur anjing. Dan apa yang lahir darinya? Air liur anjing. Yang ketiga, yang tengah-tengah, najis mutawassithah. Dan ini adalah jenis-jenis najis yang lainnya. Selain air kencing, bayi laki-laki, ataupun juga selain air liur anjing. Apa sajakah itu? Ya, tentunya karena kita tadi telah mengetahui barakallahu fikum. Yang namanya najis adalah barakallahu fikum. Sesuatu yang keluar dari asal. Dan asal segala sesuatu adalah suci. Berarti najis itu sedikit. Najis itu sedikit. Maka barakallahu fikum. Kita baca hadisnya dulu. Hadis yang keberapa? Hadis ke-23 dalam nomor kita. Di sini kita baca. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala kuntu rajulan madza'an. Fastahyaitu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni. Fa'amartul Mikdad ibn al-Aswad. Fasa'alahu faqal yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Walil Bukhari ighsil zakaraka wa tawadda. Wali Muslim tawadda wa ndah farjak. Naam. Hadis ini artinya datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu rajulan mazza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar mazinya. Ya, banyak keluar mazi. Fastahyaitu, maka aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena putrinya adalah istriku. Disebabkan putrinya adalah istriku. Maka aku perintahkan Mikdad ibn al-Aswad untuk menanyakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaghsil zakarahu, hendaknya dia mencuci zakarnya dan berwudu. 6. Riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari ada lafaz yang lainnya, ighsil zakaraka, yakni cucilah zakarmu dan berwudulah. 6. Dalam riwayat Muslim, tawaddo wandho farjak, berwudu dan bersihkan farjimu. 6. Ini hadis menerangkan tentang madzi. Barakallahu fikum. Diterangkan para ulama, di sini dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah faedah bahwasannya najasatul madzi. Madzi adalah najis. Apa itu madzi? Naam. Apa itu madzi? Barakallahu fikum. Madzi ini adalah sesuatu yang keluar, mohon maaf karena ini harus diilmui. Sesuatu yang keluar dari farji, Nah, ketika sedang memuncaknya syahwat. Memuncaknya syahwat. Keluar sesuatu yang sifatnya mirip seperti mani namun bukan mani. Dibedakan yaitu keluarnya tidak ada pancaran. Tidak ada pancaran. Keluar sesuatu ketika sedang syahwat. Memuncak. Maka ini namanya madhi. Apakah ketika al-muhim ketika sedang memuncak syahwat. Nah, dan tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Ini demikian. Ini namanya madhi. Adapun bedanya dengan mani. Mani adalah air yang keluar secara terpancar. Yaitu secara terpancar. Dan diiringi dengan ladzah wa yaqubuhul futur. Dan diiringi dengan kelezatan serta berakhir dengan rasa capek. Ini mani diterangkan para ulama. Nah, apa bedanya madhi dengan mani? Kalau madhi itu najis. Kalau mani itu suci. Yang pertama. Kalau keluar sekedar madhi, maka tidak wajib mandi. Kalau yang keluar adalah mani, maka wajib mandi. Loh, suci kok wajib mandi? Yaitu hukum syariat. Ya. Loh, ini najis enggak wajib mandi? Yaitu aturan syariat. Bukan kita yang ngatur. Nah, itulah sunnah. Nah, di sini coba kalau enggak dipelajari, ya. Kalau enggak dipelajari, oh kita tidak tahu. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui sesuatu yang keluar dari farji itu ada 3 atau 4. Nah, diterangkan para ulama ada 3 atau 4. Yang pertama, satu adalah suci, yang 3 adalah najis. Nah, satu suci, yang 3 nah, yang lainnya adalah najis. Yang satu mewajibkan mandi, yang suci tadi, yang satu tidak mewajibkan mandi, wajib dicuci. Apa yang keluar? Yang pertama al-baul, air kencing. Difahami ya, air kencing. Yang kedua al-wadi, wawu dalya, wadi. Nah, ini cairan yang agak kental keluar biasanya di akhir kencing. Ini dengan sebab karena orang tersebut biasanya terlalu capek. Nah, ini juga najis. Namanya wadi. Namanya apa? Wadi. Yang ketiga adalah mazi. Mim zal ya. Mazi. Mazi ini inilah yang di dalam hadis ini. Seorang yang memiliki syahwat yang kuat biasanya akan keluar sesuatu darinya berupa cairan yang kadangkala tidak terasa atau kadangkala terasa namun tanpa adanya pancaran. Maka ini namanya madhi. Ini semua hukumnya najis. Dan yang keempat adalah al-mani. Al-mani maklum insyaallah demikian ya. Maklum yaitu bedanya dia keluarnya dengan pancaran dan diiringi dengan ladzah. Denganlah ladzah wa yaqubuhul futur dan biasanya berakhir dengan rasa capek. Ini namanya mani. 3 di atas adalah najis. Dan cara mensucikannya cukup dengan dicuci. Adapun mani diperselisihkan oleh para ulama dan yang rajih adalah suci. Karena mani merupakan asal penciptaan manusia. Namun mewajibkan mandi. Orang yang keluar darinya mani, maka dia terkena janabah. Terkena janabah. Padahal suci, namun dia terkena janabah. Berarti harus bersuci. Cara bersucinya dengan mandi yang disebut mandi wajib atau mandi besar. Nah, difahami tentang berikutnya nggih? Nah, inilah najis yang pertama adalah madhi. terus juga air kencing, kemudian juga wadi, demikian ya. Ini semua adalah najis. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fikum. Ini diterangkan di sini. Najasatul madi wa annahu yajibu ghasluhu, bahwasanya wajib kita mencucinya. Dari mana kok kita mengetahui madi adalah najis? Karena Rasul memerintahkan kita untuk mencucinya. Menjijikan? Ya. Diperintahkan untuk mencucinya. Nah, tadi sehingga dikatakan najis. Lakin ba'du lakin yufa'an yasirihi bisababil masyakkah kama dhakara ba'dul ulama, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, akan tetapi dimaafkan kalau keluarnya sekedar sedikit, tidak terasa, dengan sebab masyakkah. Kalau syahwatnya meningkat terus keluar sedikit-sedikit, maka ini dimaafkan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, namun tetap wajib dicuci karena najis. Barakallahu fikum. Ini hadis yang menerangkan tentang najisnya madzi. Di dalam hadis ini ada faedah berikutnya. Bahwasanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ali bin Abi Thalib mengatakan as'alu nabastah, yaitu aku bermalu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab putrinya adalah istriku. Naam. Maka di sini marilah kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara kehormatan. Lihatlah, adalah Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu nggih, anak paman. Ali bin Abi Thalib niki adi anak paman, nggih. Adining Nabi. Bocah lanang, nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kagungan putri sing jenenge Fatimah. Putrine Nabi. Namung ternyata digarwokaken kali Ali bin Abi Thalib. Nggih. Berarti teng mriki artinya maknanya kita pun harus tidak boleh bergampang-gampangan. Karena ternyata bahwasanya yang namanya sepupu itu bukanlah mahram. Boleh dia menikah dengan sepupunya. Dan boleh pula menikah dengan anak daripada sepupunya. Naam. Ini barakallahu fikum. Nggih, dipahami nggih? Nah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Iyyakum wadkhula 'alan nisa." Hati-hati engkau wahai laki-laki masuk ke kaum wanita tanpa memperhatikan adab. Nggih. Mlebu nggon ruangane wong wadon tanpa memperhatikan adab. Kenapa? Bukan masalah yang sepele, karena ini masalahnya masalah yang bahaya. Bisa mengantarkan kalau orang yang digoda setan terjatuh pada hal-hal yang tidak halal. Naam. Maka barakallahu fikum. Hati-hati engkau masuk ke dalam kaum wanita. Afara'ital hamu ya Rasulullah. Apa bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau sekedar ipar? Sekedar ipar. Maka Rasulullah mengatakan alhamu al-maut, yang namanya ipar bisa menggiring kepada kebinasaan. Hancurnya rumah tangga dan seterusnya. Sebab tidak dijaga yang namanya norma-norma agama. Di dalam agama kita syariat ini memerintahkan bahwasanya pergaulan antara laki-laki dan kaum wanita itu dibatasi. Tidak bebas, nih, tidak bebas. Di mana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita sahabiah yang tidak halal baginya, yang bukan mahram beliau. Nah, yang bukan mahram mahramnya. Nabi ingatasing tiang ingkang paling takwa mawon, menjaga diri tidak pernah menyentuh kaum wanita yang bukan mahramnya, bukan istri atau keluarga yang memang tidak boleh beliau nikahi. Sampai-sampai dikatakan oleh salah satu istri beliau, wakana bayatu wakana yubayyuhunna bil kalam, adalah Nabi ketika menerima bayatnya para sahabiah sekedar ucapan saja, tidak pernah menyentuh tangannya dengan tangan kaum wanita yang bukan mahramnya. Sebab kenapa ini tadi. Dan sisi yang kedua, barakallahu fikum, adalah di dalam syariat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita kaum laki-laki, ketika memiliki kebutuhan, keperluan berbicara dengan kaum wanita, maka hendaknya dibalik tabir. Hendaknya dibalik tabir. Illa mi warai hijab, di dalam surat Al-Ahzab Allah menerangkan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi warai hijab. Kalau kalian ingin menanyakan suatu keperluan kepada kaum wanita, maka bertanyalah di balik penghalang hijab. Apakah bentuknya tabir, kain, apakah bentuknya sesuatu yang bisa menghalangi. Demikian. Maka di sini inilah tuntutan syariat kita. Nah, dan di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Allah memerintahkan kita kaum laki-laki mukminin untuk menundukkan pandangan-pandangan, tidak terus melemparkannya secara bebas melihat kaum wanita. Dan demikian pula kaum wanita, supaya tidak melemparkan pandangannya secara bebas melihat kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Naam. Atau Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur 30-31. Kullil mu'minina an yaguddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin laki-laki untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka, dan supaya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Demikian pula di ayat 31. Wa kullil mu'minati an yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada kaum mukminat perempuan supaya mereka menjaga pandangan-pandangan mereka dan supaya mereka menjaga kehormatan, yakni kemaluan-kemaluan mereka. 6 dan seterusnya. Banyak ayat yang jelas di sini adalah merupakan adab. Kalaulah saja seorang ipar itu bisa menggiring kepada kebinasaan, tidak lain sebabnya karena Rasul mengingatkan hati-hati engkau masuk ke bagian kaum wanita. Dan kita lihat dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nadru sihamus syayatin, yang namanya pandangan ini panah-panahnya setan. Nek wong Jawa mengatakan dari mata turun ke hati, dari hati. Nah itu nggih, berpikir buruk. Ya demikian kadang. Ya kalau hatinya bagus. Nah sekarang bagus, dibisiki setan lama-lama jadi keberangus demikian. Naudzubillah min dzalik. Nah demikian sehingga di sini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok kita harus memelihara? Bukan kita merasa suci, namun justru karena kita merasa diri kita tidak suci, sehingga kita menjaga hal-hal supaya kita tidak terjatuh kepada sebab-sebab yang bisa menjadikan kita terjatuh kepada kebinasaan, kenistaan, dan juga kehancuran. Nah, ini demikian dengan cara kembali kepada syariat, kembali kepada tuntunan yang itu dibahas lebih dalam dalam pembahasan fikih kaum wanita. Ini barakallahu fikum di dalam hadis ini. Nah, sehingga di sini ya kita menjaga perhubungan dengan kaum wanita ada adab-adabnya. Barakallahu fikum. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin hari hadis ini kita cukupkan di sini dulu. Perkara bagaimana macam-macam najis yang lainnya akan di terangkan dengan kita membaca hadis yang lainnya yang akan datang. Di sini, untuk pertemuan malam ini kita cukupkan di sini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Qala bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Satu, bagaimana cara mencuci pakaian yang terkena najis, yakni air kencing anak kecil, dengan pakaian kotor biasa? Apakah harus dipisahkan mencucinya atau boleh dicampur jadi satu? Enam, tentunya yang afdol adalah dipisahkan dahulu, dipersihkan, ya, dibuang najisnya, artinya dipisah, dikucek, sudah hilang. Baru nanti kalau mau dimasukkan ke mesin cuci, masuk mesin cuci jadi satu. Enam, ini lebih anko. Enam, apalagi kalau najisnya berupa kotoran, bukan air kencing saja. Enam, ini demikian. Kalaupun seandainya dicampur seperti ini, kalau asal nanti dicucinya, artinya akhirnya semuanya terkena najis, harus memastikan kita semuanya nanti bersihnya betul-betul bersih, bukan sekedar wangi, ya. Karena kadang masih ada, itu, namun sudah wangi, karena sekarang musimnya molto pewangi dan sebagainya kan gitu ya. Nah, ini bukan sekedar wangi, namun harus dipastikan sudah bersih tadi itu. Nah, lah ini semuanya. Kalau ini kan ringan, sekarang cuma satu yang kena air kencing, berarti sudah. Dan kita pun demikian, ya. Memang kadang lebih-lebih kalau di musim hujan sudah banyak yang ini sudah kita tumpuk di ember khusus, ya. Itu demikian. Jadi mungkin kalau yang punya anak kecil, kita sarankan punya ember khusus untuk kain-kain yang terkena najis. Nah, nanti setelah itu dipisahkan, yang itu kita praktekkan demikian. Kita pisahkan ketika mau masuk mesin cuci atau mau masuk ember rendaman, kita rendam dulu secara khusus. Kalau yang memang ada ain kotorannya, kita sikat dulu, mungkin atau dikucek. Setelah itu kita rendam lagi, lah sudah hilang baunya, kita masukkan sabun bersama yang lainnya. Ini wallahu ta'ala alamu biswab. Yang kedua, bolehkah membersihkan najis air kencing anak di lantai dengan tisu basah? Awalnya air kencing dilap dengan kain kering. Setelah itu dilap basah dengan tisu basah. Maka di sini dirinci. Air kencing anak laki-laki apa? Perempuan, ya. Kalau laki-laki yang belum apa? Disapih, cukup diperciki saja sudah sah. Maka yang seperti ini insya Allah tidak mengapa. Nah, namun kalau air kencing perempuan, maka di sana ya wallahu a'lamu bissawab, tentunya sebaliknya mungkin dengan disiram padanya air, kemudian baru dikeringkan. Nah, kasih air, dikeringkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas ketika mendapatkan A'rabi, ini kencing di masjid, maka diguyur dengan air seember. Itu karena di masjid, dan ini pasir, digelucuk air seember supaya hilang. Nah, bukan maknanya berarti harus digelucuk air seember. Al-muhim, yang penting hilang ainnya. Nanti ada cara mencucikannya secara nyata. Hilang bentuk daripada najisnya, baunya, dan juga warnanya. Nah, warnanya hilang, baunya hilang, dan seterusnya ini tadi. Maka itu sudah sah. Nah, ini jadi kadapun tisu basah, kadangkala maksimal atau tidak. Nah, ini tadi, tidak maksimal. Maka justru kalau anu sebaliknya, setelah dianukan yang basah tadi, baru dikeringkan. Ini wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Yang jelas, besok insya Allah akan datang cara mensucikan najisnya. Bagaimana ketika najisnya jenis ini, cara mensucikannya bagaimana. Najisnya jenis ini, cara mensucikannya bagaimana. Maka rajin-rajinlah datang. Ya. Datang insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, dibahas tentang bagaimana cara mensucikan najis tergantung daripada jenisnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.